إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur memuji Allah diberi kemudahan untuk hadir di Masjid Al-Wajani dalam rangka tafakkur fi din mendalami agama kita. Semoga yang hadir di sini termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antara 7 golongan tersebut adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Orang yang ketika di dunia bernaung di rumah Allah, maka di akhirat akan diberi naungan pada hari kiamat. Kalau sekarang kita berlindung dari panasnya cuaca Surabaya di masjid ini, maka mudah-mudahan ini menjadi isyarat nanti di hari kiamat kita diberi naungan Allah ketika manusia kepanasan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa berjalan mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu tidak memiliki keutamaan kecuali satu saja, kita diberi kemudahan menuju surga, niscaya itu sudah cukup untuk menggerakkan langkah-langkah kita menuju masjid yang mulia ini. Maka dari itulah Al-Imam Makhul mengatakan, "Man dhahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ila jannah." Barang siapa pergi keluar dari rumahnya mencari ilmu, fahuwa fi tariqin ila jannah, sesungguhnya dia sedang berjalan menuju surga. hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu, sebenarnya kita ini berjalan menuju surga. Maka dari itulah Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un, ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Orang mau zakat, tidak punya ilmunya, ya tidak bisa. Orang dikasih uang banyak sekarang suruh berangkat haji, kalau tidak punya ilmunya, ya tidak bisa. Seorang mau puasa, kalau tidak ada ilmunya, ya tidak bisa. Makanya kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai'un, ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Enggak ada. Karena semua ibadah di dalam Islam enggak bisa dijalankan tanpa ilmu. Enggak bisa. Makanya Imam Al-Bukhari membuat wasiat dalam kitabnya, bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Saking pentingnya ilmu, sampai-sampai ayat yang Allah turunkan dari langit pertama kali kepada Rasulullah bunyinya iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang memberi ilmu. Jadi ayat pertama kali turun bukan sholli, sholatlah. Ayat yang pertama kali turun bukan jahil, berjihadlah. Ayat yang pertama kali turun bukan sumu, berpuasalah. Tapi ayat yang pertama kali turun adalah iqra, bacalah. Itu menunjukkan agungnya ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini hanya untuk empat tipe manusia. Kira-kira kita ini tipe yang mana? Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini untuk tipe macam manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang diberi oleh Allah harta yang banyak dan ilmu yang banyak. Diberi kekayaan dan diberi ilmu. Ini yang pertama. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu, dan dia bertakwa kepada Allah dalam menjalankan hartanya. Mengeluarkan di jalan Allah. Wa yasilu fihi rahimahu, dan dia nyambung tali kerabatnya. Wa ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia mengetahui hak-hak Allah dalam hartanya. Apa kata Allah? Mohon maaf, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, hadza min afdhalil manazil, inilah setinggi-tinggi, seutama-utama kedudukan manusia. Ketika kekayaan bertemu dengan ilmu. Itu tipe yang pertama. Tipe manusia yang nomor dua, abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang diberi oleh Allah ilmu yang banyak, tapi Allah tidak memberinya harta. Dikasih ilmu banyak, tapi tidak dikasih harta. Melarat, miskin, tapi berilmu. Maka orang yang nomor dua ini berdoa, ya Allah, kalau seandainya aku, ya Allah, punya harta, aku akan berinfak seperti kelompok yang pertama. Maka kata Rasulullah, fahuwa biniyatihi, meskipun orang ini hanya mengandalkan niatnya saja, fa'ajruhuma sawa, pahalanya orang yang nomor dua ini sama persis dengan kelompok yang pertama. Jelas. Yang nomor tiga, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman, seorang hamba diberi oleh Allah harta yang banyak tapi enggak diberi ilmu, sugi kaya raya tapi enggak pernah ngaji, enggak gelem ngaji. Ketika kekayaan bertemu dengan kebodohan, enggak ngerti hukum Allah, mengeluarkan hartanya di tempat-tempat yang salah, di dalam hal perkara yang dimurkai Allah karena enggak punya ilmu. Apa kata Nabi? Fahadha bi akhbatil manazil, ini sejelek-jelek manusia. Sugih tapi gagal ngaji. Kaya raya tapi enggak mau belajar. Kata Rasulullah, hadza bi akhbatil manazil, sejelek-jelek manusia. Yang nomor empat, abdin lam yarzuqhullahu malan wa ilman, seorang hamba lam yarzuqhullahu malan wala ilman, seorang hamba yang tidak diberi oleh Allah harta tidak pula diberi ilmu, miskin, melarat, gak gelem ngaji, soro untuk dunia, soro untuk akhirat, melarat, tidak mau belajar, tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Ketika kebodohan bertemu dengan kemelaratan, maka orang yang nomor empat ini silau dengan yang nomor tiga, dan dia mengandai, kalau sekiranya aku punya harta, aku akan gunakan hartaku seperti kelompok nomor tiga. Kata Rasulullah, fahada fa'adfan wizruhu masawa. Kata Nabi, dosanya orang nomor empat sama dengan yang nomor tiga. Hadis riwayat Imam Muslim. Mohon maaf, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bukan Muslim, Tirmidzi. Yang nomor pertama punya ilmu, punya harta, betul? Yang nomor empat gak punya harta, gak punya ilmu, gak usah dibahas. Coba bandingkan yang nomor dua dengan yang nomor tiga. Yang nomor dua, Allah memberinya harta yang, Allah memberinya ilmu yang banyak, tapi Allah gak memberikan apa? Harta. Yang nomor tiga, Allah memberinya harta, tapi Allah tidak memberinya. Coba bandingkan, perhatikan, butuh konsentrasi. Orang yang nomor dua tadi, dia berkata, ya Allah, kalau aku punya harta, aku akan berinfak seperti fulan golong yang pertama. Kata Nabi, pahalanya sama, kan gitu kan? Bandingkan dengan yang nomor tiga, diberi Allah kekayaan tapi enggak diberi ilmu. Dalam hadis tadi orang yang nomor tiga, tidak berkata, ya Allah, kalau aku punya ilmu, aku akan ngajari manusia. Ngomong gitu apa enggak? Enggak. Itu berarti orang yang nomor dua ilmunya mewakili harta. Itu berarti yang nomor tiga hartanya tidak mewakili ilmu. Itu juga dalil bahwa ilmu tidak boleh diandai. Ilmu tidak bisa diandai. Itu menunjukkan keutamaan ilmu. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, materi kita adalah apa materi kita? Dunia antara fitnah dan kebutuhan. Dunia ini fitnah, tapi kita juga butuh. Gitu ya kira-kira judulnya. Kita harus tahu hakikat dunia. Dan silakan dicatat. Dunia itu dalam perspektif Al-Quran itu apa sih? Menurut Al-Quran, dunia itu bagaimana? Atau menurut Sunan Nabi? Yang pertama, dunia itu sedikit. Saya ulangi ya, dunia itu sedikit, gak banyak. Jadi kita ini sedang memperebutkan sesuatu yang sedikit. Mana dalilnya bahwa dunia itu sedikit? Surat An-Nisa ayat 77. Kul, katakanlah wahai Muhammad, mata'ud dunia qalil. Katakan wahai Muhammad, mata'ud dunia qalil. Kesenangan dunia itu cuma sedikit. Wal akhiratu khair liman taqwa. Tetapi akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Jadi menurut Al-Qur'an, Islam itu qalil, apa artinya qalil? Jadi kita sejagat raya ini sedang memperebutkan sesuatu yang sedikit. Allah enggak menamainya banyak, tapi Allah menamai dunia ini sedikit. Perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi. Kehidupan dunia ini kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke dalam samudra. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan tentang sedikitnya dunia ini. Kata Nabi, dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke samudra yang luas. Fal yantur bima yarji, maka lihatlah kalau jari itu diangkat maka otomatis ada air yang ikut nempel di telunjuk. Air yang nempel di telunjuk terus netes, tes, itulah dunia. Sedangkan samudra yang luas adalah kehidupan akhirat. Jadi ini Allah ngomong ini, kita ini harus seimbang. Ya dunia ya 50%, akhirat 50%. Keliru. Itu bukan perbandingan yang diajarkan Nabi. Perbandingan yang diajarkan Nabi itu samudra yang luas dengan air setetes. Kenikmatan dunia nyaman-nyamannya, nikmat-nikmatnya itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Jangan sampai kita mencari satu tetes ini diperbutkan manusia sejagat raya. Kita memperbutkan satu tetes melupakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dunia ini. Makanya para salaf dulu tidak mau berlomba-lomba mencari dunia. Kenapa? Karena para salaf tahu dunia itu sedikit. Lihatlah para sahabat Nabi, kaum muhajirin disiksa, dilempari batu, dilempari kotoran unta. Bilal bin Rabah diseret di tengah padang pasir musim soif ya, di Arab Saudi. Antum bayangkan panasnya kayak apa. Itu Bilal ditarik di tengah padang pasir, ditimpakan batu besar, dicambuki. Hei Bilal, terus senantiasa kami akan menyiksamu sampai kau murtad dari agamanya Muhammad. Amr bin Yasir dipukuli, ibunya ditombak di depan matanya, ayahnya dibunuh di depan matanya, terluntar-luntar sahabat. sehingga para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Miskin, tidak punya apa-apa. Sahabat tidak punya apa-apa. Mereka ada yang ngemper di masjid, tidak punya rumah. Lahan ada di Mekah ditinggalkan rumah, tidak mau apa-apa datang ke kota Madinah sebagai orang fukara, miskin. Kadang-kadang sahabat Ansor bawa kurma dibagikan sama sahabat-sahabat mengaji. Abu Hurairah itu berhari-hari tidak makan, saking laparnya, saking melaratnya. Ketika hijrah, kondisi udara Madinah beda dengan Makkah. Makkah itu masih mirip Indonesia, meskipun jauh, tapi masih ada miripnya. Tapi kalau Madinah ekstrim, Madinah itu kalau panas, panasnya luar biasa, kalau dingin, dinginnya luar biasa. Hijrah, gak punya tempat bernaung, gak punya makanan yang enak, dia tinggalkan hartanya di kota Makkah. Di saat seperti itu, mereka datang ke Nabi menangis. Para sahabat muhajirin yang hidupnya ngemper di masjid itu sedih, mereka datang ke Nabi menangis. Tahu gak kira-kira kenapa mereka menangis? Apakah anda mengira mereka berkata ke Nabi, ya Rasulullah bagaimana ini, kami lapar, gak ada makanan? Apakah seperti itu? Tidak. Apakah kalian mengira bahwa mereka datang ke Nabi menangis dan mengatakan, ya Rasulullah bagaimana ini, kami terpisah dengan istri-istri kami, bagaimana ini, kami tidak punya tempat tinggal? Apakah anda mengira para sahabat muhajirin menangis itu? Tidak. Tapi kaum muhajirin nangis datang ke Nabi dan berkata, ya Rasulullah, Dhahaba ahlul tuzur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi membawa pahala yang sangat banyak. Sahabat-sahabat kita Ansor, mereka sholat, kita bisa sholat. Mereka puasa, kita bisa puasa. Tetapi ya Rasulullah, mereka bersedekah, tapi kita gak mau, gak mampu bersedekah. Mereka memerdekakan budak, kita gak sanggup memerdekakan budak. Dalam kondisi seperti itu, mereka tidak berlomba-lomba dalam urusan dunia. Mereka menangis bukan karena dunia. Datang ke Nabi karena merasa kalah sama sahabat Ansor. Maka kata Rasulullah, saya ajari kalian sebuah amalan yang mana nanti pahalanya melampaui orang-orang Ansor. Kalian tidak harus bersedekah pakai harta, tapi bacalah setiap selesai sholat Subhanallah 3-3 kali, Alhamdulillah 3-3 kali, Allahu Akbar 3-3 kali. Bacalah. Seluruh sahabat Ansor, sahabat muhajirin, karena merasa akan bisa menyeimbangi sahabat Ansor yang banyak sedekahnya. Maka ketika Imam Salam, para muhajirin gak langsung buyar, mengamalkan wasiat Nabi, baca Subhanallah 3-3 kali, kemudian Alhamdulillah 3-3 kali, Allahu Akbar 3-3 kali, terus ditambah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, genap 100 kali. Terus senang mereka itu, karena mereka merasa bisa melampaui sahabat Ansor. Terus sahabat Ansor melihat dari ono opo muhajirin kok langsung mulai. Akhirnya sahabat-sahabat Ansor mendengarkan yang dibaca apa mereka itu. Setelah ngerti, mereka baca Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar 3 kali. Ditiru sama sahabat Ansor. Sahabat Ansor habis sholat gak ada yang pulang, baca itu juga. Kaget orang muhajirin dulu, kok tahu mereka ini? Sedih lagi, datang ke Nabi lagi, ya Rasulullah bagaimana ini? Sahabat-sahabat Ansor kok tahu amalan ini? Akhirnya mereka juga melakukan yang sama dengan kita, ya Rasulullah bagaimana ini? Sedihnya para sahabat itu kalau kalah dalam urusan akhirat. Mereka gak sedih karena dunia. Mereka gak sedih untuk urusan dunia. Kalau seandainya di zaman sahabat ada orang yang menawarkan kompetisi dalam urusan dunia, demi Allah tidak ada yang nyambut kompetisi tersebut. Karena mereka adalah kaum yang orientasi hidupnya adalah akhirat. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, "Man nafasaka fi dinika fanafishu." Barang siapa seseorang mengajakmu berkompetisi dalam urusan agama, sambutlah kompetisi tersebut. Waman nafasaka fi dunyaka, tapi kalau mereka ingin berkompetisi denganmu dalam urusan duniamu, falqaha fi nahri, lemparkan dunia itu kepadanya. Karena para sahabat paham bahwa dunia itu sedikit. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, datanglah Umar. Umar melihat Rasulullah tertidur di atas alas tidur yang sangat kasar, terbuat dari dedaunan kurma, sehingga itu alas tidur membekas di lambungnya Nabi, ngecap di lambungnya Nabi. Dilihat sama Umar, Rasulullah tertidur di atas tempat tidur yang kasar itu. Maka akhirnya Umar menangis, sampai tangisannya Umar itu membangunkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, mayukika ya Umar, apa yang buatmu menangis wahai Umar?" "Ya Rasulullah, Kaisar Romawi dan Kaisar Persia, Kisra Persia, mereka tidur di atas singgasananya, permadaninya. Sedangkan engkau adalah Rasulullah, tidur di atas alas tidur yang kasar seperti ini. Tidakkah kami akan buatkan untukmu ya Rasulullah tempat tidur yang empuk, yang nyaman untukmu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ala tardha ya Umar? Tidakkah engkau ridha wahai Umar? Lahumud dunya, bagi mereka dunia, walanal akhirat, dan bagi kita kehidupan akhirat." Mereka adalah generasi yang dididik Rasulullah untuk berorientasi pada akhirat. Takut kalau kalah dalam urusan akhirat. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abdurrahman bin Auf fil jannah." Abdurrahman bin Auf masuk surga. Tapi lihatlah, ketika beliau berpuasa, dihidangkan makanan-makanan enak. Waktu berbuka, makanan-makanan enak. Dilihat sama Abdurrahman bin Auf ini makanan-makanannya. Tiba-tiba beliau menangis. Ditanya sama keluarganya, "Lima tabki, apa yang membuat menangis?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Sesungguhnya Mus'ab bin Umair lebih baik daripada diriku. Tapi dia gugur dalam perang Uhud sebelum menikmati hasil dari perjuangan. Dia gugur dalam keadaan gak punya kain kafan. Kalau ditarik di atas, ke atas, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Padahal dia lebih baik daripada diriku. Belum sempat mencicipi dua dari dakwah ini. Sedangkan aku di sini menikmati makanan-makanan yang enak. Aku khawatir ini adalah kenikmatan dunia yang disegerakan untukku, dan aku tidak mendapatkannya di akhirat." Akhirnya Abdurrahman bin Auf meninggalkan jamuan makanan itu. Padahal Abdurrahman bin Auf ini disetatmenkan oleh Nabi Abu Bakar, "Abdurrahman bin Auf fil jannah." Abdurrahman bin Auf setempel masuk surga. Tetapi jaminan masuk surga itu tidak menyebabkan perasaan khauf hilang dari hatinya para sahabat. Selalu gelisah, selalu takut kalah dalam urusan akhir. Itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil lagi yang menguatkan poin yang pertama, apa poin yang pertama? apa? Dunia itu sedikit. Di antara dalil yang menguatkan itu adalah hadis diriwayatkan Imam Bukhari, perhatikan, dari Abu Hurairah, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in." Allah telah menjadikan rahmat, kasih sayang, menjadi 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'a. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmat, kasih sayang, 100 bagian. Kemudian Allah simpan 99 kasih sayang. Allah simpan. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Kemudian Allah turunkan dari langit satu bagian. Ada berapa tadi totalnya? 100. 100 kasih sayang. Yang 99 Allah pegang, Allah Subhanahu wa taala tahan di sisinya. Yang satu bagian Allah turunkan kasih sayang ke muka bumi ini. Wa min dzalikal juz yatarahamul khalq. Dari satu bagian rahmat Allah, kasih sayang Allah ini, seluruh umat, seluruh makhluk jagat raya ini berkasih sayang. Sampai-sampai Nabi mengatakan, sampai jika engkau melihat seekor kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya, itu bagian dari satu rahmat yang dibagikan ke alam semesta ini. Jadi orang-orang suge, hartanya banyak, ya, saling kasih sayang, itu baru satu tetes dibagi sejagat raya ini. Masih ada berapa yang disimpan Allah? 99. Sampai-sampai engkau melihat ada seekor burung membawa makanan untuk anak-anaknya, itu bagian dari satu kasih sayang. Jadi dunia ini cuma satu tetes kasih sayang Allah. Yang 99 masih ditahan untuk hari kiamat nanti. Makanya saya tadi mengatakan, poin yang pertama, ad-dunya qalil. Dunia itu apa? Sedikit. Coba antum lihat Fir'aun pada zaman itu, dia memiliki bala tentara, memiliki kerajaan, memiliki keluarga, memiliki teritorial, memiliki tentara, memiliki semuanya. Kemudian sekarang Fir'aun mati berabad-abad sampai detik ini, ribuan tahun sampai detik ini. Fir'aun gak kebayang bahwa saat itu dia merasa gak ada yang lebih kaya di muka bumi daripada dirinya. Sekarang dia sudah mati tenggelam berabad-abad, beribu-ribu, terlupakan sedikit dunia itu. Padahal pada waktu itu Fir'aun merasa dialah Tuhan. Bahkan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan. Kecil. Ribuan tahun. Gak ada apa-apanya Fir'aun. Dunia itu kecil. Atau sedikit. Itu yang nomor berapa? Nomor satu. Bahwa dunia itu sedikit. Sekarang yang nomor dua. Dunia itu singkat. Yang pertama sedikit, yang kedua apa? Singkat. Dunia itu tidak lama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'ah ayat 46, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan awduhaha. Ketika orang-orang kafir itu melihat azab neraka, ketika orang-orang kafir itu melihat hari kiamat, mereka berkata, seakan-akan hanya sebentar saja kemarin kita tinggal di dunia. Sebentar. Coba sampean ingat-ingat nih, waktu sampean TK, masih ingat gak sampai sekarang? Terus sampean ingat-ingat waktu sampean masih SD. Sekarang sampean sudah keluarga, sudah punya istri, bahkan sudah jadi papa, punya cucu. Padahal sampean kalau pikir baru kemarin kayaknya gitu SD. Memori saya masih terekam SD. Baru kemarin. Oh sekarang juga gue sudah anakku sendiri. wapet dulu. Jadi pikir-pikir umurku isak ini, sebentar lagi. Semoga umurnya panjang semuanya kita sih dalam kebaikan. Singkat dunia ini. Makanya orang kafir nanti ketika melihat hari kiamat, mereka mengatakan kayak barusan kemarin kita ada di dunia. Singkat. Orang tua ya, siapa yang paling tua di sini? Jangan angkat tangan, gak usah. Ya. Yang paling sepuh di sini, terus monggo sampean ingat-ingat masa kecil sampean, pasti sampean merasa kayak baru kemarin. Betul enggak? Dunia itu singkat. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, perhatikan, ya bin Adam, innama anta ayyamun, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah hari-hari yang dijejer-jejer. Wahai anak Adam, innaka ayyamun majmu'atun, wahai anak Adam, engkau adalah hari-hari yang dikumpulkan. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka, kalau satu hari pergi, seakan-akan bagian dari hidupmu ikut pergi. Jadi manusia ini sebenarnya hari-hari yang dikumpulkan, dikurang satu hari, dua hari, tiga hari, lama-lama habis. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma nadimtu ala syai'in akthar min nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amal. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak pernah aku menyesali sesuatu melebihi penyesalanku ketika aku melihat matahari tenggelam. Naqasat fihi ajali, sedang berkurang ajalku. Walam yazid fihi amali, sedang belum bertambah amal kebaikan. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu kalau lihat matahari tenggelam itu sedih. Berbeda dengan kita, kalau ngeten nih cepat dan bengi. Abdullah bin Mas'ud itu kalau ada malam matahari tenggelam, bingung, sedih. Semakin dekat ajalku, sedang belum bertambah amal kebaikan. Gitu ya. Jadi itu yang nomor dua, dunia itu singkat. Yang nomor tiga, dunia itu hina, tidak mulia. Dunia itu hina. Saya sampaikan sebuah hadis, perhatikan. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisuqi wan nasu an janibaihi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di sebuah pasar, sedangkan orang ada di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, mengawal Nabi atau bersama Nabi. Nabi di pasar bersama para sahabat. Famarra bijid'i asak mayyit. Kemudian Rasulullah melihat ada seekor kambing yang cacat, mati, hidungnya kecil, telinganya kecil. Jadi Rasulullah berjalan di pasar, terus Rasulullah menjumpai di situ ada kambing cacat, mati, bangkai, dan telinganya kecil. Maka diambil sama Nabi, telinganya dipegang sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin? Siapa yang mau membeli ini satu dirham? Siapa yang mau mengambil kambing ini dengan satu dirham? Murah satu dirham. Qalu, para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi? Kami gak mungkin memperoleh itu dengan harta. Maksudnya kami gak mungkin mau membeli itu. Untuk apa? Aku hibuna annahu lakum, kalau begitu mau gak kalian saya kasih ini gratis? Satu dirham gak ada yang mau. Kalau gratis bagaimana? Siapa yang mau? Kata mereka, wallahi law kana hayyan kana iban. Ya Rasulullah, ini seandainya hidup saja, dia cacat, gak ada yang mau. Apalagi ini bangkai mati. Tak mungkin kita mau ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hadza alaikum. Demi Allah, dunia seisinya ini lebih hina di sisi Allah daripada kambing ini di sisi kalian. Kalau kalian jijik melihat kambing ini, bahkan dikasih gratis kalian enggak mau. Demi Allah, Allah lebih memandang remeh dunia daripada kalian memandang kambing ini. Jadi dunia ini di mata Allah tidak lebih dari seekor kambing cacat yang sudah menjadi bangkai. Maka jangan sampai kita memperebutkannya. Karena kita disuruh ingat mati. Aksiru dikro hadhil ladzat. Ingatlah oleh kalian, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat pemutus segala kenikmatan dunia. Al-maut, yaitu kematian. Maka dari itulah Al-Imam Ad-Dhaqqaq mengatakan dalam kitab Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi punya kitab namanya At-Tadhkirah. Imam Al-Qurtubi menukil ucapannya Imam Ad-Dhaqqaq. Imam Ad-Dhaqqaq mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima fi salasati asya. Barang siapa yang mengingat kematian, Allah muliakan dengan tiga hal. Barang siapa yang mengingat kematian, Allah muliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat. Ta'jilut taubah, segera bertaubat. Yang nomor dua, wa qanaatil qalb, memiliki hati yang lapang. Yang nomor tiga, wa nasyab fil ibadah, semangat beribadah. Wa man nasiyal mauta uqiba bi thalathati asya. Dan sebaliknya, barang siapa lupa terhadap kematian, Allah hukum dengan tiga hal. Yang pertama, taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Yang nomor dua, tarkur ridho bil kafaf, tidak ridho, tidak qanaah, rakus terhadap dunia. Wattakasul fil ibadah, dan malas beribadah. Jadi panjenengan Pak, kalau lihat ada orang sudah sepuh kok masih malas ibadah, itu hukuman dari Allah karena dia gak ingat mati. Ya, makanya penting mengingat kematian. Kalau kita ini sudah suntuk dengan dunia, penat dengan pekerjaan, datangilah kuburan. Datangilah apa? Kuburan. Untunahaitukum an ziaratil kubur. Dahulu aku larang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha, tapi sekarang silakan ziarah kubur. Untuk apa? Litu dzakirakumul akhirah, untuk mengingatkan kalian terhadap akhirat. Pokoknya kalau sudah pening, futur, sholat males, ngaji males karena sibuk dunia, segera datangi kuburan. Yakinkan dirimu ayahmu sudah mati. Ya? Atau kalau belum mati, berarti kakekmu sudah mati, teman dekatmu sudah mati, dan kamu akan seperti itu. Makanya lihat doanya orang masuk kuburan. Wa inna insyaallah bikum lalahiku, dan kami akan menyusul kalian. Itu menunjukkan bahwa doanya saja itu kita diajarkan supaya ingat mati. Wa inna insyaallah bikum lalahiku, dan kami akan menyusul kalian. Itu yang nomor berapa? Nomor tiga, bahwa dunia itu hina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya pernah, orang kafir Quraisy ini bagaimana caranya menghentikan dakwahnya Nabi? Dilempari batu masih kuat, diembargo masih kuat, diintimidasi baik secara fisik maupun secara kejiwaan, terus tetapi tetap Rasulullah kuat dalam dakwahnya. Akhirnya mereka menurunkan atau mengubah pola pembentukan dakwah. Apa yang dilakukan mereka? Ada seorang kafir Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini berkata kepada Abu Jahal dan teman-temannya. Utbah bin Rabi'ah ini kunyanya adalah Abdul Walid, karena punya anak namanya Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Maka ketika kaum kafir Quraisy melihat bahwa Muhammad semakin banyak pengikutnya, semakin hari semakin bertambah yang hijrah ikut Rasulullah, maka mereka memeras keringat dan mereka berkata dalam hatinya, atau mereka berkata satu sama lain, kita harus punya strategi baru untuk membentuk dakwahnya Muhammad. Maka si Utbah bin Rabi'ah, Abu Walid, dia berkata kepada Abu Jahal, kalian pakai planning A, B, C, D, gagal semuanya. Sekarang izinkan aku membuat sebuah peran yang akan aku lakukan. Apa itu? Biarkan aku datangi Muhammad, aku akan raih dan tawarkan kepada mereka tawaran-tawaran dunia. Barangkali dia mau menghentikan dakwahnya. Kata Abu Jahal, silakan dicoba. Berangkatlah siapa? Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah berangkat. Wahai, berkata Utbah bin Rabi'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunna akhi, wahai keponakanku, anak saudaraku, sungguhnya engkau tahu kedudukanmu. Kamu adalah orang mulia di tengah-tengah kami secara persuasif. Kau telah datang kepada kami, ya, mengolok-olok Tuhan kami, memecah belah barisan kami. Wahai ponakanku, sebenarnya apa yang kamu inginkan dari dakwah ini? Kalau engkau ingin dari dakwahmu ini, kau ingin menjadi orang yang kaya, maka biarkan kami orang seluruh kufar Quraisy mengumpulkan harta-harta kami dan kami jadikan untukmu sehingga kamu adalah orang menjadi terkaya di kota Makkah. Kalau memang engkau menjalankan dakwahmu itu tujuannya adalah untuk menjadi raja kota Makkah, maka biarkan kami orang Quraisy semuanya sepakat menjadikanmu sebagai seorang raja agar kami tidak memutuskan perkara kecuali dengan keputusan. Dan kalau kau ingin memperoleh kebaikan-kebaikan kenikmatan dunia akan kami berikan kepadamu. Atau wahai ponakanku, jika memang dirimu sakit, diganggu jin, maka kami akan mendatangkan untukmu dokter tabib yang akan mengobati diri. Kemudian didengarkan sama Nabi, tidak dibantah omongan itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, apakah sudah wahai Abu Walid? Nah, iya sudah wahai keponakanku. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surat dalam Al-Quran, surat Fussilat. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim. Terus dibaca sama Nabi sampai surat sajadah. Ayat sajadah pun Nabi sujud sampai selesai. Abu Walid tercengang karena tidak pernah dengarkan ucapan sebagus itu. Wahai Abul Walid, Utbah bin Rabi'ah, engkau sudah mendengar apa yang aku dengar. Terus pulang. Artinya Rasulullah tidak mau dengan tawaran dunia yang hina ini, tidak mau. Setelah itu Utbah bin Rabi'ah pulang. Dulu sudah ditunggu sama siapa? Abu Jahal dan teman-temannya. Dilihat oleh Abu Jahal dan Abu Jahal. Maka Abu Jahal berkata ke teman-temannya, lihat Utbah bin Rabi'ah. Wajahnya dia ketika berangkat berbeda dengan wajah ketika pulang. Paham gak maksudnya? Wajahnya beda, mesti aneh orang. Ojo-ojo disihir Muhammad. Pulang aneh. Ya Abul Walid, bagaimana tawaran yang kau berikan kepada Muhammad? Apakah disambut? Wallahi, kata dia, aku mendengarkan ucapan yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Wallah, saya melihat, sudah biarkan saja Muhammad ini. Kalau memang dia itu nabi palsu, nanti toh akhirnya dia akan dibunuh oleh bangsa Arab yang lain selain Quraisy. Kita nggak usah sibuk-sibuk mengusir dia, toh nanti dia akan diperangi oleh bangsa Arab. Biarkan saja. Tapi seandainya dia itu benar-benar nabi, loh, yang untung kan kita juga, karena kita itu Quraisy, Muhammad Quraisy, sama-sama Quraisynya, sudah biarkan saja dia itu. Marah Abu Jahal, dan Abu Jahal mengatakan, Saharoka Muhammad, kamu sudah disihir sama Muhammad. Rasul tidak mau. Seandainya tujuan dari dakwah adalah kekuasaan, sudah jadi raja. Itu menunjukkan bahwa target dakwah itu bukan kekuasaan. Ada sebagian di antara Haroka Islamiyah itu dakwah itu dikatakan berhasil kalau sudah jadi pemimpin. Selama belum jadi pemimpin, berarti kita ini masih harus berkuat, harus semangat lagi. Karena menganggap keberhasilan dakwah dengan apa? Jadi pemimpin. Betul atau tidak? Seandainya ukuran keberhasilan dakwah jadi pemimpin sudah jadi lebih dahulu. Makanya Rasulullah SAW perhatikan ketika ngirim surat ke raja-raja dunia, Rasulullah ngirim surat ke raja Romawi. Rasul ngirim surat ke Raja Persia. Rasul ngirim surat ke Raja Kaukis Mesir. Rasul mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Aslim taslam. Masuk Islamlah, kamu selamat, dan seluruh kerajaan tetap menjadi milik. Itu dahulu bahwa tujuan dari dakwah adalah bukan menjadi pemimpin. Tapi tujuan dari dakwah adalah mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang diajarkan secara kepada kita. Itu ya, itu nomor berapa? Nomor 3. Dunia itu hina. Yang nomor 4. Dunia itu menipu dan memperdaya. Dunia itu menipu dan memperdaya. Seperti yang Allah firmankan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pahala-pahala kalian disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuzziha 'anil nar, barang siapa diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung, yang sukses, yang selamat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, memukau, memperdaya dunia. Hati-hati, dunia itu tidak selamanya ada di tangan kita. Kalaupun kita tidak meninggalkan dunia, dunia yang akan meninggalkan kita. Makanya kita harus siap tahu bahwa dunia itu menipu. Barang siapa mengejarnya, dia akan terjatuh. Barang siapa mempersengketakannya, pasti akan terjadi perahara dan bencana. Akan dalam kita jangan tertipu oleh dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, menurut Rasulullah, menurut Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, anak, istri, harta itu macamnya ada 3. Harta, anak, istri, kekayaan kita itu macamnya ada 3. Yang pertama, anak, istri, harta kita itu bisa menjadi musuh. Jadi apa? Musuh. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa adu, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh. Hati-hati. anak istri itu bisa menjadi musuh. Makanya hati-hati, menipu dunia ini. Istrimu yang kamu cintai di dunia kamu sayangi, minta apa kamu turuti. Apakah di akhirat pasti dia akan mencintaimu? Oh, belum tentu. Al-akhillahu yawma'idin ba'dum li'ba'din adu'un ila muttaqin. Orang yang saling cinta kasih di dunia, nanti di akhirat saling mencela permusuhan. Istrimu kemana-mana sama dirimu, tidak pernah selingkuh, tidak pernah tukaran, tidak pernah sengketa, selalu jamin. Tapi apakah menjamin di akhirat nanti istrimu akan mencintai? Belum tentu. Ada ayatnya loh, orang yang saling mencintai di dunia nanti di akhirat saling mencela. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak pakai jilbab? Ya Allah, suamiku tidak pernah menjaga. Haulai awaluna, suamiku yang telah menyesatkan aku, ya Allah. Yang pernah menjaga aku, ya Allah. Fatihim adab berdima, berikan adab yang berlipat ganda kepadanya, ya Allah. So, perhatikan. Di dunia kita sayangi, minta apa kita turuti, di akhirat mencela kita. Anak juga demikian, sampai sayangi, sampai cintai, kemana-mana gak pernah bisa. Anak yang ini minta apa anda turuti. Kemudian di akhirat anak ditanya, kenapa kamu gak pernah sholat? Maka sang anak akan mencari kambing hitam untuk menyelamatkan dirinya. Ya Allah, bapakku gak pernah ngajari aku, ya Allah. Jahatnya anakmu. Di dunia minta apa kamu turuti, kamu bangunkan rumah, kamu kasih mobil. Tapi kalau enggak kamu didik dengan baik, di akhirat dia mencari kambing hitam, menyerahkan diri. Itu dunia, menipu, khianat. Hati-hati dengan dunia. Itu yang pertama. Anak istri, harta menjadi apa? Musuh. Yang nomor dua, anak istri, harta bisa menjadi fitnah sesuai dengan judul kita, menjadi fitnah. Dalilnya tadi kelanjutannya, tadi kan surat At-Tahrur ayat 14 yang tadi itu, yang musuh tadi itu. Nah ini seterusnya surat At-Tahrur setelahnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu, sesungguhnya anakmu fitnah. Fitnah artinya apa sih? Ujian. Mau infak, kata istrimu, mas gak usah mas, akhirnya gak jadi. Diuji loh. Ya, mau jihad, takut anaknya gak ada yang ngasih nafkah, gak jadi. Itu zaman dulu, kalau sekarang gak ada jihad di Indonesia. Jihadnya pakai ilmu di Indonesia itu. Tak boleh ngebom, mengkafirkan negara, ini gak boleh. Maksudnya itu jihad dalam makna yang sebenar-benarnya. Bukan jihad yang ngawur itu, bukan. Jadi ada sih istri kita dan anak ini ujian, mana yang kau dahulukan. Sudah lihat sejuta infak, istrimu komplain, gak jadi, ini ujian. Lah yang nomor tiga, semoga anak istri kita menjadi yang nomor tiga. Anak dan istri menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Ya ayyuhal, gimana ayatnya itu? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, dari istri dan anakku penyejuk pandangan mata bagi diri, penenteram jiwaku, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman, ya Allah. Itu yang nomor empat. Sekarang nomor lima. Dunia itu permainan. Dunia itu cuma sedang gurau. Dan dunia itu bermegah-megah. Itu isinya dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sendahuro dan perhiasan, watafahurun dan bermegah-megahan, watafahurun bainakum dan berbangga-bangga, watakathurun fil amwali wal aulad dan bermegah-megahan dengan harta dan anak. Itu hidupan dunia. Makanya banyak orang itu yang hidup tidak sesuai levelnya. Sebenarnya levelnya itu masih level 1. Tapi karena berbangga-bangga, takut dianggap gak punya, dia memaksakan hidupnya selevel dengan level 2. Dia akan menderita. Karena dia hidup tidak sesuai levelnya. Hidup itu untuk dirimu, jangan hidup untuk orang lain. Ada orang itu sebenarnya enjoy dengan apa yang dia miliki, tapi gara-gara ada orang ngomong, misalnya, loh, mobil kamu kok belum ganti-ganti dari dulu. Sebenarnya lapang hidupnya, gara-gara diomongin kayak gitu, nyesek di dadanya, langsung pengen beli. Itu menunjukkan Anda hidup tidak sesuai level Anda. Anda hidup untuk orang lain yang menderita, tetap diri. Hiduplah sesuai dengan level. Kamu akan bahagia. Jangan melihat orang, jangan karena pandangan manusia. Makanya kita ini yang membuat sulit itu karena gengsi kita. Jangan gengsi hidup. Apa yang kamu nikmati, kamu merasa nyaman, istrimu nyaman, anakmu nyaman, lakukan. Jangan hidup untuk orang lain. Karena dilihat orang ini, gak enak, teman-teman wis ganti kafe. Teman-teman sudah punya ini, masa kita gak punya sendiri. Jangan hidup untuk orang lain. Kalau kamu nyaman, kerjakan itu. Hiduplah sesuai levelmu. Barang siapa hidup tidak sesuai dengan level nyatanya dia, kamu akan tersiksa. Kamu hidup untuk orang lain, jangan. Dunia tidak seperti itu. Nah, itu dunia isinya alhamdulillah takatur. Ya, saling berlomba-lomba telah melalaikan kali. Itu isinya dunia. Makanya kita harus tahu. Terus nomor berapa? Nomor 6. Dunia akan terlupakan. Percayalah, sesugi-suginya kamu kalau di kiamat kamu lupa dengan kekayaan. Semenderita-menderitanya dirimu di dunia, percayalah kalau di akhirat kamu akan lupa dengan itu semua. Saya bacakan hadis, luar biasa hadis ini. Perhatikan, camkan, catat. Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, yuta bi an ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat didatangkan orang yang paling bahagia hidupnya di dunia, yang paling nyaman, paling nikmat, paling penuh dengan kekayaan di dunia, tapi dia masuk neraka. Dia dicelupkan kepada neraka dengan satu celupan. Bukan dimasukkan selama-lamanya, bukan, baru dicelupin. Ini orang di dunia hidupnya paling enak, paling nyaman, paling bahagia, tapi dia masuk neraka. Ketika dicelupkan satu kali celupan, maka ditanya, hei anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apakah dahulu kamu pernah merasakan kenikmatan? Maka dia mengatakan, ya la ya Rabbi, tidak ada kenikmatan dari diri, tidak ada kenikmatan yang ada pada diri. Dia lupa dengan kemewahannya tadi. Maka orang yang luar biasa hidupnya dalam kenikmatan, kalau dicelupkan satu kali celupan ke neraka, terus ditanya, apakah kamu pernah bahagia sebelumnya? Tidak pernah. Lupa. Sebaliknya, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Orang yang paling sengsara, menderita, miskin. Terus Allah masukkan dia ke surga dengan satu kali celupan. Terus ditanya, apakah kau dulu pernah menderita? Tidak pernah ya Allah, tidak pernah. Lupa. Dunia akan terlupakan. Sing paling suki kalau di kiamat lupa dengan kekayaan. Sing paling sengsoro, paling menderita kalau di akhirat lupa dengan kesengsaraan. dunia akan dilupakan. Itu yang nomor berapa? 6. Riwayat Imam Muslim. Nomor 7. Dunia ini yang dikhawatirkan Nabi menimpa umatnya. Perhatikan. Rasulullah mengatakan, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, yang aku takutkan menimpa kalian bukan kefakiran. Jadi Nabi itu enggak menakutkan dari diri kita atau tidak memprihatinkan dari diri kita itu kefakiran kita, enggak. Ya, wallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum. Tapi yang paling aku khawatirkan adalah dunia yang dibentangkan untuk kalian. Kenikmatan dunia, justru itu yang aku takutkan menimpa kalian. Karena sesungguhnya Bani Israel dahulu berlomba-lomba mendapatkan dunia, maka Allah binasakan mereka. Jadi yang ditakutkan Nabi itu menimpa umat ini bukan kefakiran. Justru yang dikhawatirkan Nabi ini akan dibentangkan dunia kepada umat Islam sehingga mereka lupa kepada Allah. Bukhari Muslim. Yang nomor 8, ad-dunya sijnun. Dunia adalah penjara. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Mau begini dilarang, gak boleh sama Allah, maka nurut. Mau bisnis ada riba, maka berhenti. Nurut, penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Nomor 9, dunia itu terlaknat. Tapi ada 3 hal untuk menebus kita dari laknat. Jadi yang nomor 9, dunia itu terlaknat. Tetapi Nabi ngasih solusi. Ada 3 hal untuk membebaskan kita dari laknat itu. Rasulullah mengatakan, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha." Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula isinya. Kecuali 3 hal. Kalau kita enggak punya 3 hal ini, kita kena laknat. Pegang 3 hal ini agar tidak terlaknat. Yang pertama, zikrullah wa mawalah. Mengingat Allah, zikir dan apa yang mendukungnya. Yang nomor 2, aliman, orang yang berilmu. Nomor 3, muta'aliman, orang yang mencari ilmu. Kalau hidup kita ini tidak ada 3 ini, terlaknat. Makanya hari-hari kita harus ada 3 ini. Perhatikan, 1, zikir, 2, belajar, 3, mengajar. Untuk kesini belajar dan disampaikan ke anaknya. Kalau tak gitu, kita kena laknat. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terlaknat pula isinya, semuanya, semuanya terlaknat. Kecuali 3 untuk melepaskan kita dari laknat itu. Zikir kepada Allah. Baca zikir pagi dan petang. Sebelum tidur baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. 3 kali. Ketika pagi membaca doa, ketika sore membaca doa. Tujuannya untuk membebaskan dari laknat. 2, belajar. Yang 3, mengajar. Jangan sampai hilang 3 hal ini dari hidup kita. Mengajar itu harus ngajar di depan, gak harus di kelas. Ngajar ke anak kita, istri kita itu juga mengajar. Karena dunia ini fitnah seperti dalam judul kita, maka ada cara. Bagaimana caranya menghadapi fitnah itu? 1. Tadi kan saya sebutkan ada berapa tadi? 9 ya. Sifat-sifat dunia. Yang pertama apa tadi? Katakan satu orang. Untuk tes antum ini ngantuk apa enggak ngantuk? Silakan Pak. Masya Allah. Dunia sedikit. Yang kedua, dunia itu singkat. Ya, nomor tiga, dunia itu hina. Dan nomor tiga, empat, dunia itu menipu. Yang nomor lima, dunia itu permainan dan sendagura. Nomor enam, dunia akan terlupakan. Yang kaya akan lupa, yang melarat pun akan lupa. Terus yang nomor tujuh, dunia ini yang dikhawatirkan Nabi. Ya. Terus nomor delapan, dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Orang kafir pak, dari melek matanya sampai tidur gak ada aturan, ngawur sakar bedil, gak ada halal, gak ada haram, gak ada riba, gak ada toharo, gak ada istinja, seenaknya sendiri. Makanya surga. Islam mau pipis, cebok dulu. Betul gak? Islam mau makan, baca bismillah dulu. Islam mau jima, baca doa dulu. Islam mau kerja, kalau dibaca banyak aturan, penjara. Orang kafir gak ada aturan, gak pakai riba, gak pakai omis, kuabe boleh. Nah terus yang terakhir, dunia terlaknat. Dan ada tiga cara untuk membebaskan laknat. Apa itu? Zikir, terus berilmu dan mencari lengkap tulisan. Masya Allah, jazakallah. Nah sekarang cara menghadapi fitnah dunia. Satu, berlindung kepada Allah. Wabil khusus setelah tasyahud. Nah siapa yang hafal doa tasyahud, berlindung dari fitnah kehidupan. Ya, mengatakan, monggo silakan mas, yang keras. Ojo Allah baca minta syaitan lo ya. Bahaya di siang-siang. Syar'i fitnatul ma, masya Allah. Itu saya baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepada menjadi fitnah hidup. Fitnah hidup, harta, jabatan. Nah, berlindung supaya aman dari fitnah. Yang nomor dua, cara menghadapi fitnah dunia adalah menuntut ilmu. Orang kalau gak ngerti ilmu, gak ngerti hal-hal, gak ngerti dunia ini menipu. Makanya dengan menuntut ilmu, kita akan selamat dari fitnah dunia. Menuntut ilmu. Ya, nomor tiga, untuk menghadapi gelombang fitnah dunia ini, yang nomor tiga, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh itu? Orang soleh adalah ya orang soleh. Gak harus profesor doktor, gak harus dokter, gak harus ustaz, gak harus kiai. Terus orang soleh itu siapa ustaz? Orang soleh adalah ya orang soleh. Orang baik. Soleh itu bahasa Arab. Artinya bahasa Indonesia orang baik. Tawadhu, sholat tepat waktu, bakti kepada orang tua, membantu orang yang susah, tidak menyakiti orang. Itu orang soleh. Meskipun gak LC, meskipun dia itu penjual tempe bosok di pasar, itu orang soleh. Temani dia, bergaulah dengannya. Ada seorang sahabat Nabi yang kalau dia gak hadir, gak ada yang tanya. Ada seorang sahabat Nabi, kalau terlambat, gak ada yang mencari. Artinya apa itu? Ketelisuh. Tidak terhitung. Kesingsau. Gak diambil. Jenengi soko. Julaibin. Suatu saat Nabi tanya, Aina Junaybi? Mana Junaybi ini kok gak kelihatan? Loh kaget para sahabat. Loh ya Rasulullah, kok panjenengan nyari Junaybi? Kok kita jadi kepikiran Junaybi? Rasulullah cinta sama Junaybi. Meskipun para sahabat menganggap siapa Junaybi? Miskin, gak ganteng bisa. Saya sebenarnya pengen ngomong jelek, tapi gak tega. Tapi nanti ya serius, bukan tampan. Miskin, gak, tidak kaya, tidak tampan, dan belum punya istri. Maka Nabi cinta sama orang ini. Meskipun gak punya titel apa-apa. Tidak Abu Bakar, bukan Khalid bin Walid, bukan Abdurrahman bin Auf. Julaibi, orang aja gak nyari Julaibi. Kalau gak hadir, gak ada yang nyari. Kalau ketinggalan, gak ada yang tanya. Wujud dulu ke ajar ini, ajarnya seperti gak ada. Jelas ya, tapi ditanya Nabi, loh mana Junaybi ini kok gak kelihatan? Kaget para sahabat, kok sampai nyari Junaybi? Ketika ketemu, Rasulullah berkata, ya Junaybi, ala kata semua, wahai Junaybi, kenapa kamu gak menikah? Kenapa kamu gak menikah? Ya Rasulullah, laki-laki mana? Aku Ustaz Musa. Belum selesai. Sampai mana tadi? Ah, tetazawwaj ya Junaybi. Hei Junaybi, tidakkah kau menikah? Ya Rasulullah, laki-laki mana yang mau menikahkan putrinya dengan aku? Yesus. Aku sudah menikah, paling berjibangan. Ya Rasulullah, laki-laki mana yang menikahkan putrinya sama aku? Sedih Rasulullah, kepikiran Rasulullah ini. Iya, gimana caranya supaya Junaybi ini punya istri? Akhirnya subhanallah, Rasulullah sendiri yang datang ke rumah sahabat Ansor, mengetuk pintu rumahnya, tok-tok. Dibuka sama orang Ansor, matanya luar biasa. Ya Rasulullah, menggolongkan asal dari ya Rasulullah. Rasulullah itu gak mungkin bertamu ke rumah orang, pasti orang baik. Karena gak mungkin Rasulullah pergi ke tempat jelek. Senang, bangga, luar biasa. Silakan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Seandainya panjenengan butuh sesuatu, cukup suruh orang aku yang datang ya Rasulullah. Saking terharunya, ditamui Rasul. Sopannya luar biasa. Terus ngomong, aku kesini ini ingin melamar putrimu. Tambah seneng, ya tambah seneng. Mau ditamui saja sudah senengnya luar biasa, apalagi dilamar putrinya. Perhatikan, itu kalau dilamar jadi istri Nabi, artinya kalau setiap orang baca selawat, kenapa hal harus itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah selawatmu kepada Muhammad dan keluarganya Muhammad. Berarti kan putrinya kena terus itu. Kalau ada orang baca selawat, dapat kiriman doa terus. Senang, bangga. Kata Rasulullah, bukan untuk aku. Loh, kaget sih ini terlihat Rasulullah. Junaybi. Junaybi. Kaget. Junaybi, ya Rasulullah. Dan ya Rasulullah. Si ibunya perempuan itu gak mau, gak gimana juga pokok jahat fulan ya fulan sebelumnya ya Rasulullah telah datang fulan saudagar kaya raya pengusaha sukses, saya tolak semuanya demi kemuliaan putriku Julaibi ya Rasulullah. Sedih Rasulullah pulang, Rasulullah pulang sedih. Saking sayangnya Rasul sama Julaibi, sampai Nabi sendiri yang mencarikan. Lah kebetulan itu putrinya orang ini itu solihah luar biasa. Didengar percakapannya Nabi sama orang tuanya tadi, maka putrinya ini ngomong sama bapaknya ketika Rasul sudah tidak ada. Ya abadi, wahai ayahanda, nikahkan aku sama Julaibi. Demi Allah, tidak mungkin Rasulullah memilihkan untukku sesuatu yang salah. Nikah. Ini hari yang paling bahagia yang dialami oleh Junaybi semenjak dilahirkan ibunya. Bahkan bermimpi pun tak berani punya istri secantik itu, sebangsawan itu. Hari yang paling bahagia. Julie masuk ke rumah yang dia tidak membayangkan di dalam rumah itu ada seorang wanita yang cantik seperti itu. Senang hatinya Julie, luar biasa. Malam pertama Julie masuk kamar, ternyata ada seruan jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Maka dia Julie meninggalkan istri tercintanya sebelum menyentuhnya. Tinggalkan. Karena ada seruan jihad. Perangkat jihad, selesai perang. Banyak para sahabat yang gugur. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada siapa sahabat. Wahai para sahabatku, siapa saja yang gugur dalam peperangan ini? Disebutkan semuanya. Fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Siapa lagi yang gugur dalam peperangan ini? Fulan, fulan, fulan, fulan. Tidak ada satupun orang menyebut nama Julaibi. Saya bertanya lagi, siapa saja yang meninggal? Fulan, fulan, fulan. Tidak ada satupun sahabat yang menyebut nama Julaibi. Maka Rasulullah menangis dan mengatakan, amma ana, adapun aku kehilangan saudaraku Julaibi. Baru sahabat sadar bahwa Julaibi tidak ada. Terkadang orang itu tidak terkenal di dunia, tapi Rasulullah memperhatikannya. Maka Rasulullah mencari jenazahnya Julaibi. Tidak ada yang tahu jenazahnya Julaibi kecuali saudarinya. Wajahnya sudah enggak rupa wajah, penuh dengan tusukan. Julaibi mati, dikelilingnya ada sekian orang kafir mati, 7 atau 8 orang kafir mati. Artinya Julaibi mati setelah Julaibi berhasil membunuh 7 atau 8 orang. Kan dikenali wajahnya, dilihat sama Rasulullah bahwa saudari ini mengatakan ini Julaibi. Rasulullah menangis, dan kuat Rasulullah menangis. Setelah itu Rasulullah melihat ke atas dan Rasulullah tersenyum. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melihat jenazah Julaibi kok menangis? Kenapa ketika engkau melihat ke atas kok tersenyum ya Rasulullah? Adapun aku melihat ke bawah dan aku menangis karena aku kehilangan saudaraku yang kalian melupakannya. Adapun aku melihat ke atas karena aku melihat Julaibi dijemput para bidadari dari surga. Jadi orang itu, orang soleh itu gak pasti terkenal ya jemaah. Bertemanlah sama orang baik. Makanya di awal saya katakan, di antara cara menghadapi gelombang fitnah, berteman sama orang baik. Dan orang baik adalah, orang soleh adalah orang baik. Gak mesti ada titelnya, gak mesti kaya raya. Kalau Anda menjumpai ada orang sholat tepat waktu, ngomongnya baik, bantu orang yang susah, gak pernah nyakiti orang, izzah pegang orang itu, kemana-mana dekati orang itu. Demi Allah, nanti pada hari kiamat, ketika penghuni surga masuk surga, yang pertama kali ditanyakan kepada Allah, bukan, ya Allah, mana istanaku? Bukan begitu. Ya Allah, mana bidadariku? Bukan. Tapi ketika orang soleh masuk surga, yang pertama kali ditanyakan adalah, ya Rabbi, aina ashabi? Ya Allah, mana teman-temanku dulu? Mana teman-temanku dulu ya Rabbi? Kanu yusalluna ma'ana dulu sholat bareng aku. Wa yusumuna ma'ana dulu puasa bareng aku. Wa yahujuna ma'ana dulu haji bersama aku. Mana ya Allah? Kata Allah, keluarkan dari neraka setiap orang yang kamu kenali yang di dalam dirinya masih ada sebiji darah keimanan. Bertemulah sama orang-orang baik. Ya, itu cara untuk menghadapi gelombang fitnah akhir zaman. Kemudian berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Surat Ali Imran ayat 133. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlakulah seperti para sahabat Nabi. Mereka sedih kalau kalah dalam urusan akhirat, bukan karena urusan dunia. Para sahabat itu sedih kalau temannya lebih maju dalam urusan akhirat, Abu Bakar selalu menang daripada Umar, selalu menang dari Umar, sehingga Umar sedih. Dan Umar bertekad, hari ini aku harus menang dan tidak boleh Abu Bakar menang. Maka Umar bin Khattab datang ke Rasulullah, membawa separuh hartanya. Hartanya dibagi dua, separuh untuk keluarga, separuh dibawa ke Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, wama abqaita li ahlika ya Umar, apa yang kau sisakan untuk keluarga wahai Umar? Dijawab sama Umar, semisalnya ya Rasulullah, masih ada lagi semisalnya. Berarti kan separuh-separuh, gitu kan? Senang Umar, insya Allah ini Abu Bakar gak menang. Tiba-tiba Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Ditanya sama Nabi, wa ma abqaita li ahlika ya Abu Bakar, kau sisakan apa yang kau sisakan untuk keluarga wahai Abu Bakar? Dijawab sama Abu Bakar, abqaitu li ahli Allah wa rasulah, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Itulah para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah terus begini, tapi kita juga butuh dunia, dibedanya fitnah, antara fitnah dan kebutuhan. Berarti kita butuh dunia enggak? Butuh. Ente enggak bisa ke akhirat kalau enggak punya dunia. Karena dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam yang mana panennya di akhirat. Ente enggak bisa panen kalau enggak punya ladang. Berarti dunia itu penting enggak? Dijawab, tolong jawab. Penting. Orang enggak bisa panen kalau enggak punya lahan. Punya lahan, punya tanaman, baru bisa panen. Berarti kita tuh jangan meremehkan dunia. Al-dunya madarus solihin. Dunia adalah pasarnya orang-orang soleh. Mereka beribadah, mereka sholat. Tetapi jangan sampai melebihi batasnya. Rasulullah SAW mengatakan, perhatikan, seandainya ukuran ini, ukurannya Nabi ini, kita terapkan kepada diri kita, maka banyak kita yang belum bisa mengamalkannya. Perhatikan, Rasulullah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian memasuki waktu pagi hari dalam keadaan aman pada dirinya, mu'afan fi jasadihi, sehat jasmaninya, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan untuk harinya, faka'anna ma khizat lahu dunya, seakan-akan dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya. So, jadi orang itu kalau aman, kemudian sehat, hari itu bisa makan, oh itu sudah mempunyai dunia dan seisinya. So, itu sederhana menurut Rasul, kita gak bisa melakukan itu. Lagian juga Rasulullah berdoa yang panjenengan gak akan mau berdoa dengan doanya Nabi itu, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa akhsurni ma'azuratil masakin. Di antara doanya Nabi adalah, ya Allah hidupkan aku sebagai orang miskin, ya Allah matikan aku sebagai orang miskin, ya Allah kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang miskin. Amalkan doa ini. Berani enggak? Rasulullah amalkannya. Ya? Jadi Rasulullah itu, perhatikan, kita memang butuh dari dunia. Kita enggak bisa menghilangkan dunia, tapi ingat ada batasnya. Rasulullah pernah sholat. Setelah selesai sholat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri pula. Para sahabat heran-heran, kenapa Rasulullah seperti ini? Gak seperti biasanya. Biasanya Rasulullah setelah sholat mengajar doa jamaah, dzikir atau menyampaikan mauidho. Ini salam langsung berdiri pulang. Ada apa ya? Setelah Rasulullah balik ditanya sama sahabat, ada apa ya Rasulullah? Kok setelah sholat langsung pergi? Kata Rasulullah, aku dalam sholatku tadi terganggu karena di rumahku ada lempengan-lempengan emas yang belum aku bagikan. Rasulullah itu kalau sholat mikir membeli. Kalau kita kan sholat mikir bagaimana kita dapat duit. Rasulullah kalau sholat mikir membeli. saya ceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Umar bin Khattab waktu jadi khalifah itu melihat ada sahabat-sahabat dilihat sama Umar. Kau dapat harta banyak. Umar memanggil budaknya. Umar mengambil budaknya. Hei budak, taat sini. Bawalah 400 dinar ini. Taruh di kantong ikan dan bawalah ke Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. 400 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas murni. Kalau 400 berarti kan 400 kali 4,25 gram. Betul ya? Hasilnya berapa? Berapa? 400 kali 4,25 gram emas murni berapa? 1700. Aku sudah ngitung tadi. 1700 gram. Betul ya? Sekarang 1 gramnya berapa? 700 lebih gram emas murni itu ya. Anggaplah kita bulankan 700. Berarti 700 ribu kali 1700. Betul ya? Ya, nurut toh, benar gitu. Ya. Berarti 1700 kali 700 ribu. Hasilnya ketemu 1.190.000.000. 1M lebih 190 juta. Uang sedikit apa uang banyak? Banyak. Dinar emas asli ditaruh di kantong, diikat. Wahai budakku, tolong bawa ini ke Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, sahabat yang dijamin masuk surga. Bawa. Kalau kamu sudah memberikan kepadanya, kamu jangan pulang dulu. Lihat dari kejauhan apa yang dilakukan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Maka berangkatlah budak ini menemui Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ketika ketemu, maka dia menyampaikan pesannya khalifah. Wahai Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, pesan khalifah, harta 400 dinar untukmu, untuk keperluan hidup, terimalah. Maka Abu Ubaidah Ibnu Jarrah mengatakan, semoga Allah menyambung Umar bin Khattab dalam kebaikan dan rahmatnya. Diterima. Setelah itu budak ini menyingkir dan melihat dari kejauhan. Maka Abu Ubaidah Ibnu Jarrah memanggil budak perempuannya. Ya Jariyah Ta'ali, wahai budakku, kemarilah. Berikan 5 dinar kepada fulan. Berikan 10 dinar kepada fulan. Berikan sekian dinar kepada fulan. Berikan sekian dinar kepada fulan. Sampai dalam kantong itu tidak ada lagi, benar-benar bersih untuk semua manusia. Tidak satu dinar pun untuk Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Setelah itu budak itu datang, ditanya sama Umar, apa yang dilakukan Abu Ubaidah? Wahai khalifah, ketika uang itu di tangannya, dia memerintahkan budaknya untuk membagi-baginya dan habis di kantongnya sampai tidak tersisa apapun. Kemudian Umar bin Khattab menyiapkan 400 dinar sama persis. Wahai budakku, segeralah berangkat menuju Mu'adh bin Jabal. Berikan kepadanya. Dan jika kau sudah memberikan kepadanya, menghindarlah dan lihatlah dari kejauhan apa yang dilakukan oleh Mu'adh. Berangkatlah menuju Mu'adh bin Jabal. Dikasihkan satu kantong 400 dinar itu. Kemudian budak ini menyingkir dan dilihat dari kejauhan. Maka Mu'adh bin Jabal memanggil seseorang. Tolong kasihkan fulan sekian. Tolong kasihkan fulan sekian. Tolong kasihkan fulan sekian. Tolong kasihkan fulan sekian. Sampai tidak tersisa sama sekali. Dan budak itu datang kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, wahai khalifah, mereka telah membaginya sampai habis. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi para sahabat, banyak jumlahnya. Wahai para sahabat, tamannau, berangan-anganlah kalian. Maka para sahabat menjawab, kami berangan-angan seandainya rumah ini penuh dengan emas, kemudian kami akan membagikannya di jalan Allah. Umar bin Khattab mengatakan, tamannau, berangan-anganlah lagi kalian. Maka para sahabat mengatakan, kami berangan-angan seandainya satu rumah ini penuh dengan permata dan berlian, akan kami bagikan di jalan Allah. Kemudian Umar mengatakan, tamannau, berangan-anganlah lagi kalian. Kata para sahabat, cukup wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, adapun aku, aku berharap satu rumah ini penuh dengan orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dan seperti Mu'adz bin Jabal. Para sahabat tidak menyimpan dunia dalam hati, dan semuanya untuk akhirat. Tidak tersisa di rumah mereka. Datang seorang pengemis membawa dua anak yatim, perempuan-perempuan, pengemis wanita, mengetuk pintunya Aisyah. Dibuka sama Aisyah, dia minta makan, aku belum makan, anakku belum makan, anakku satunya belum makan, aku juga belum makan, barangkali kamu punya makanan. Maka Aisyah melihat makanannya tidak ada sama sekali kecuali 3 butir kurma. Maka Aisyah memberikan kurma kepada sang ibu, kemudian 3-3 dikasih, 1 dikasihkan ke anaknya perempuan, 1 dikasihkan ke anak perempuannya lagi, 1 untuk dirinya. Saking laparnya, anaknya langsung makan, anaknya langsung makan. Si ibu mau makan, anaknya juga mengatakan, mau lagi. Akhirnya sang ibu belum makan, dia cuil kurma ini jadi 2. Dikasihkan anaknya. Ibu ini belum makan sama sekali. Terus pergi, datang Rasulullah. Diceritakan sama Aisyah kepada Rasulullah, Rasul tadi ada orang miskin yang punya apa-apa, saya tidak punya apa-apa kecuali 3 kurma, saya berikan kepada mereka, 1 untuk dirinya, 1 untuk anaknya, 1 untuk anaknya, anaknya makan sampai habis, sang ibu mau makan tidak jadi karena diminta oleh anaknya. Rasulullah mengatakan, imra'atun nisa'un rahimatun, wanita-wanita yang penyayang, Allah pastikan mereka masuk surga. Di ibu-ibu, kamu sayangi anak itu yang ikhlas. Wallahi, seandainya merawat keluarga suami dan merawat anak itu tidak berpahala, celakalah kaum wanita. Seandainya mengurus rumah tangga suami dan seandainya mengurus anak itu bukan pahala, celakalah kaum wanita. Paham kamu saya? Kenyataannya itu adalah pahala yang luar biasa. Ada seorang ibu yang mencapai derajat di surga yang tidak dicapai oleh seorang yang sholat malam. Banggalah menjadi ibu, mendidik anakmu, menjadi ratu dalam rumah tanggamu, menjadilah istri yang ada di tengah-tengah keluarga, bukan yang keluar kemana-mana. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Ya, jadi dunia kita butuhkan, tapi ada batas. Kalau kita lihat para salaf dahulu, para sahabat dahulu, kita jauh dari mereka dalam melihat dunia. Mereka menjadikan dunia sebagai jembatan untuk akhirat, karena tidak mungkin kita hidup di atas jembatan. Karena kita ingin mencapai pulau impian. Pulau impian itu akhirat, dan dunia ini adalah sampan atau perahu. Tidak mungkin kita selamanya di perahu. Ada gelombang, ada badai. Jangan berlama-lama, jangan selalu merasa kau harus di kapal. Ada saatnya kau akan menuju, dan kapal bukan tempat. Tempat kita adalah di akhirat. Hendaklah kita berorientasi untuk akhirat kita. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Bismillah. Apa bedanya hibah dengan kritik? Hibah di belakang, kritik di depan. Hibah itu menyebutkan kejelekan orang di belakang orang itu tanpa sepengetahuannya. Tapi kalau kritik adalah menyampaikan sesuatu dalam rangka membangunnya. Kritik ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau kritik hajama, kritik untuk menghancurkan gak boleh. Tapi kalau kritik membangun boleh. Saya rencananya habis SMA pengen menikah, pengen kuliah. Ini demikian, pengen kuliah di Universitas Islam Medina. Mohon sarannya Ustaz, apakah sebaiknya saya belajar bahasa Arab dulu, menghafal Quran, kemudian beasiswa, atau hanya belajar bahasa Arab dasar lalu apa ini? Berusaha mencari beasiswa. Terima kasih. Anda lulusan mana? Kalau Anda lulusan pondok pesantren, langsung daftar ke Madinah. Dan kalau Anda tidak punya background pesantren, maka belajar dulu di Ma'had, di Ma'had Al-Ihsan. Kok jadi promosi begini? 2 tahun. Memang itu disetting untuk menjembatani antum. Ada orang lulusan STM, ada lulusan SMK, gak punya latar belakang bahasa Arab, di Surabaya sudah ada. 2 tahun Anda bisa ke Libya, 2 tahun untuk digembleng bahasa Arab, hafal Quran, dibenahi bacaannya. 2 tahun itu Anda bisa daftar ke Madinah, Anda bisa daftar ke Libya, Anda bisa daftar ke Kairo, Anda bisa daftar ke Stayali, bisa daftar ke STDI. Jadi kalau untuk itu jangan langsung, tapi belajar bahasa Arab dulu. Karena kemungkinan sangat kecil kalau nggak punya latar belakang bahasa Arab. Jadi 2 tahun dulu belajar, dan 2 tahun itu masa yang singkat, jangan bilang lama. Salman Al-Farisi tahun-tahun. Anda keluar dari SMA umur berapa? 18. Belajar 2 tahun. Mendalami bahasa Arab umur itu 20. Masih muda, usah kira Anda sudah UGM, betul kan? Ulangi dari awal, nol. Ustaz Askar Wardana sudah lulus IPB, mulai dari nol, belajar alif bata. Sukses. Masih muda tuh, jangan merasa kemudian belajar 2 tahun itu mengulur waktu. Nah, saya sebelum kuliah belajar juga 2 tahun. Dan nanti kalau kuliah langsung naik jenjang, tidak pakai jenjang-jenjang yang bawah, langsung tinggi bisa, bahkan bisa langsung ke syariah jika lulus tes, nggak harus mengikuti tahapan-tahapan bawah. Wallahu a'lam. Jadi saya sarankan untuk kalau dia begitu backgroundnya untuk SMA, STM, SMK, ya harus belajar bahasa Arab dulu. Insya Allah nanti dimudahkan Allah. Man wasola fitar ini wasol, man wasola al-irfi wasol. Man siapa berjalan pada tempatnya seharusnya dia berjalan, dia akan sampai di tujuan selama wasilahnya dipenuhi. Saya mau bertanya, panggilan ummi, abi itu apa untuk umum atau untuk mahramnya atau untuk siapa saja? Ummi untuk ibumu, abi untuk bapak. Jadi ummi dan abi itu bukan umum. Kepada abi fadlan, orang pun itu bapak kan. Abi sama ibu, namanya abi ibuku, abi bapakku, ummi ibu. Jika orang tua menentang anaknya bermanhaj salaf, sekalipun anak telah berdakwah dan berlaku, namun masih dianggap angin lalu dan percaya pada ulama-nya jika salaf adalah ulama salaf adalah Wahabi buatan Yahudi, dan meminta sang anak mengikuti ibadah yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah, apakah termasuk fitnah dunia? Masuk. Fitnah dunia yang bisa datang dari istri kita, anak kita, ibu kita. Sabar. Orang tua tidak bisa dikerasi. Sampaikan dalil dengan baik. Setelah itu tunjukkan akhlak yang mulia. Kalau masih belum, doa di tengah malam. Terkadang ibu kita berubah jadi lebih baik bukan karena dalil kita, tapi karena doa kita. Jangan meremehkan doa. Doa bisa mengubah apa yang tidak bisa diubah oleh dalil. Seperti Umar bin Khattab masuk Islam karena doanya Rasul. Lalu bagaimana jika orang tua membawakan ayat bahwa akan anak akan menjadi musuh ditujukan pada anak yang memegang teguh sunnah? Tidak masalah. Tetap sayangi ibumu, cintai ibumu, perlakukanlah dengan baik, tunjukkan akhlak yang baik, doakan, jangan dibalas dengan kejelekan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mertua lebih sibuk ikut kajian sunnah dan sekarang tidak bekerja, padahal masih mempunyai tanggungan istri dan anak. Alasannya karena ingin mencari bekal akhirat. Keliru. Jangan-jangan ngomong-ngomong begini. Ojo ngaji tok, gak kerja. Duit bojo kok. Ya, harus kerja, harus kasih nafkah. Cukuplah dosa bagi orang yang menelantarkan anak istri, tidak boleh. Tanggung jawab akhirat itu. Ngaji tok gak boleh kerja. Gak boleh, harus kerja. Orang itu kerja. Ya. Kehidupan ditanggung oleh anak yang sudah bekerja. Apakah ini dibenarkan? Tidak boleh. Kecuali kalau bapaknya sudah sepuh, sudah tidak mampu, ya ini anak yang membesar, tapi kalau masih kuat, masih bisa cari nafkah, kasihan istrinya. Ya, jadi harus bekerja lagi tadi, tidak boleh kajian sambil dungo, Allahumma rizukna, Allahumma rizukna, tidak kerja, Allahumma rizukna. Di zamannya Umar bin Khattab itu ada orang yang dungo-dungo. Di samping kapan tak mau kerja dungo ditendam sama Umar bin Khattab. Inna sama'a la tumtiru dhahaba, sesungguhnya emas tidak turun dari langit. Harus dicari. Ya. Umar itu idza masa asra, kalau jalan cepat. Umar itu idza taqawwama asma, kalau ngomong membuat orang itu dengar. Wa idza taraba auja, kalau mempeleng orang, mubleng orangnya. Itu Umar bin Khattab. Ustaz, saya pernah mendengar hadis bahwasanya orang yang bermaksiat dalam kesendirian maka akan hapus seluruh amalannya. Nah, setahu saya tidak ada hadis seperti itu. Ya. Wallah. Tergantung amalannya. Kalau sendirian itu syirik, ya jelas hilang semuanya. Tidak ada orang pergi ke dukun, habis. Tidak ada orang sembunyi-sembunyi pergi ke tempat ceramah minta sesuatu, itu habis amalannya. Tergantung amalan sendirinya apa. Paham ya? Sudah ada. Alhamdulillah telah selesai. Nanti kamu jangan kemana-mana setelah sholat. Ya, nanti ada diteruskan kajian sama Ustaz Sufyan bin Urayy. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga beliau. Dan nanti setelah kajian jangan pulang dulu. Ya, belajar dulu di depan itu saudara-saudara kita. Ya. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.